إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني وأخواتي في الله الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله جميعا pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang salah satu dari hak seorang suami dari istrinya adalah antakum bi hawajihi, hendaknya seorang istri tersebut mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya. La syak wa la raib, jika dilakukan lagi, bahwasannya khidmatu zawjah li zawjiha, bahwasannya pelayanan yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya merupakan perkara yang baik dalam pergaulan kehidupan rumah tangga dan akan membawa kepada kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia atau di akhirat, dikarenakan memang kedudukan seorang suami sangat besar di sisi syariat ini, dikarenakan seorang suami dia adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga itu tidak akan baik manakala tidak adanya pemimpin ataupun tidak adanya seseorang yang menjadi pendidik, pemberi keputusan dan pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang istri berkhidmat memberikan pelayanan-pelayanan dan memberikan atau mengurusi kebutuhan-kebutuhan suami. Di antara para ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya hal itu, dan di antara ulama yang lainnya menyebutkan tentang mustahabnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa adillah atau di antara adillah yang dijadikan sebagai istidlal, sebagai dalil oleh para ulama yang mewajibkan seorang istri berkhidmat kepada suaminya adalah tentang kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya sampai-sampai tangannya lecet ataupun terluka. Dan kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mendatangi Nabi alaihi wasallam untuk meminta khadim, seorang pembantu. Akan tetapi Rasulullah alaihi wasallam tidak memberikannya, dan beliau memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yakni untuk tidak lupa berzikir, bertasbih kepada Allah 33 kali, bertasbih demikian pula dan bertakbir 34 kali ketika menjelang tidur. Di mana di dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW beliau tidak memerintahkan suaminya yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan istrinya tersebut, yakni untuk memberikannya seorang pembantu atau menyewa seorang yang bisa untuk membantu istrinya, atau dirinya sendiri yang membantu istrinya tersebut. Nah, yang mana tentunya kalau memang khidmat zaujah lizaujiha tidak wajib, tentunya Rasulullah SAW akan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memenuhi kebutuhan istrinya ataupun membantunya atau memberikan pembantu dan seseorang yang bisa membantu mengurusi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Nah, ini sisi pendalilan yang diterangkan oleh para ulama. Dan kita lanjutkan wahaka Ibnu Hubayb عن حبة وابن المادشون عن مالك أن حكمة البيت ألزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج محترا. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Hubayb dari Asbah dan Ibnu Madisun dari Malik bahwasannya hikmat baik mengurusi kebutuhan-kebutuhan rumah atau pekerjaan-pekerjaan rumah itu wajib bagi wanita, meskipun istrinya tersebut memiliki kedudukan dan kemuliaan, apabila memang suaminya dalam keadaan sulit. Maka wajib bagi istri untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya dan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya tersebut. Qala wa bidzalika anna Nabi alaihi salatu wassalam fa'ina bil khidmat al batina wa 'aliya bil khidmat al zahira. Dia mengatakan oleh karena itulah maka Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan Fatimah untuk memberikan khidmat pelayanan secara batin atau dari sisi batinnya. Sedangkan Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan khidmat kepada istri tersebut dengan memberikan nafkah yang zahirah, dengan memberikan nafkah. Nah, wahaka ibn Bakar anna ba'da syuyuh qala la na'lamu fi syai' min al-athar anna Nabi alaihi wasallam qada 'ala fatina bil khidmat al-badina wa innama jara al-amru bainahum 'ala ma ta'arafu bi husn al-ishrah wa jamil al-akhlaq. Tetapi perkara ini dibantah oleh ibn Bakar bahwasanya sebagian gurunya tersebut menyatakan bahwasanya kami tidak mengetahui satupun dari asar bahwasanya Nabi alaihi wasallam menetapkan kepada Fatimah untuk memberikan khidmat, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh suaminya dari sisi batin. Nah, wa innama jarra'u bainahu 'ala al-ta'aruf min husn al-ishrah. Akan tetapi perkaranya atau perurusan yang ada di antara mereka tersebut berlangsung sesuai dengan adat istiadat atau sesuatu yang mereka kenal dari bagusnya pergaulan kehidupan rumah tangga dan bagusnya akhlak. Nah, wa amma isbar al-mar'ah 'ala syai' min al-khidmah fala asma lahu. Adapun memaksa seorang wanita untuk melakukan sesuatu dari khidmah, maka tidak ada asalnya. Balil khidmah mu'aqidun 'ala anna 'ala az-zawji mu'nat az-zawjah kullaha. Bahkan khidmah menetapkan bahwasannya wajib bagi seorang suami untuk mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya, baik secara batin ataupun secara zahir. Baik nafkah berupa batin atau nafkah berupa zahir. Nah, ini tambahan yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, dari yang kedua, di antara dalil para ulama yang mewajibkan seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya adalah qauluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'dhuhunna wa'dhuhunna fil madaajir wadhribuhunna wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyyan kabira. Disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nisa ayat ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa, laki-laki mereka adalah pemimpin atas kaum wanita. Bima qaddarallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka infakkan, mereka keluarkan dari harta-harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita-wanita atau istri-istri yang saleh, qanitat dan istri-istri yang taat, hafizat lil-ghaib bima hafizallah, yang mereka menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Wallati takhafuna nusuzahunna, maka wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka berbuat nusuz, berbuat nusuz, berbuat durhaka, wa'dhuhunna wa'dhuhunna fil madaji, maka berilah nasihat kepada mereka dan pisahkanlah mereka di dalam ranjang-ranjang mereka, artinya berpisah ranjang. Wadribuhunna, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan memberikan bekas. Fa'in ata'nakum fala tadu 'alayhinna sabila, tapi apabila mereka para istri itu sudah taat kepada kalian, sudah manut kepada kalian, sudah menjadi istri yang salihah, maka tidak boleh kalian mencari-cari jalan dalam rangka untuk menyusahkan dan menyakiti hati para istri kalian. Inna Allah kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, qala Al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah Berkata Al-Qasir Ibn Qasir ketika menafsirkan ayat ini, yang mulu ta'ala, Al-Rijal Yaqawaluna Alim Nisa. Para suami adalah pemimpin atas istri-istrinya. Ayat Al-Rajul Qayyimun Alim Mar'ah. Yang dimaksud adalah seorang istri adalah Qayyim Alim Mar'ah. Ayat Huwa Ra'isuha Wa Kabiruha Wal Hakim Alayha Wa Mu'adzibuha Bidaih Wajjad. Maksud seorang suami adalah qayyim 'alal mar'ah adalah ra'isuha, seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, wa qadiruha, dan sebagai pembesarnya, wal hakim 'alaiha, dan sebagai hakim, sebagai penentu keputusan, wa mu'adzibuha idza wajjad, dan sebagai pemberi adab atau pendidik dan pembimbing bagi istrinya apabila istrinya tersebut menyimpang. Bima qaddarallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena Allah azza wa jalla memang telah memberikan kelebihan terhadap laki-laki sebagai mereka di atas sebagian yang lain. Ayat an-na rijala afdal min an-nisa, karena jenis laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Wahai lelaki dan mar'ah, dan laki-laki itu lebih baik daripada al-mar'ah. Artinya jenis laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Walihada kana tubuwah mukhassatan lirrijal. Karena inilah maka penyakit itu hanya dikhususkan, diberikan oleh Allah azza wa jalla secara khusus kepada al-rijal, kepada kaum laki-laki, tidak kepada kaum wanita. Maka dari al-malikul a'zam, demikian pula al-malik al-a'zam, yakni raja ataupun presiden, pemegang tampuk kepemerintahan, kepala negara, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan. Sekali-kali tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka atau urusan mereka kepada seorang wanita. Rawahu Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah. Wahai jabatan di Bukhara, wahai jabatan demikian pula jabatan Qadhi, ya jabatan Qadhi tidak boleh diberikan kepada wanita dan selain itu. Itu disebabkan karena memang kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada laki-laki, kepada pihak laki-laki, sehingga mereka adalah lebih pantas untuk menjadi pemimpin, memberikan keputusan, dan membimbing istrinya. Nah, sehingga tentunya kalau begini keadaan seorang lelaki dan seorang suami, tentunya memberikan nasihat kepada para akhwat ketika ingin menikah, tidak memilih seorang suami yang soleh, seorang laki-laki yang soleh, karena laki-laki tersebut adalah seorang rohid, seorang hakim, dan seorang mu'adzib. Nah, waktu ma'ruf aku min amwalihim, kemudian kelebihan yang kedua karena mereka, para laki-laki, para suami itu telah memberikan nafkah, memberikan nafkah yang diambil dari harta-harta mereka. Ayatul Qur'an wa nafkah wal kulaf alati ajibahullahu alaihim lahunna di kitabihi wa sunnati nabihi alaihi salatu wassalam. Yaitu berupa mahar, ya, seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Jadi ini merupakan syarat sahnya pernikahan, adanya mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Wa nafaqah, demikian pula memberikan nafaqah, memberikan nafkah. Wal kulat, dan memberikan beban-beban yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada istri atas para suami. Nah, di kitab ini wa sunnati nabiyyi alaihi salatu wassalam, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah nabiyyi alaihi salatu wassalam. maka tafadul afdal minal ma'at binafsihi. Maka laki-laki itu lebih utama minal ma'at binafsihi. Yang dibandingkan seorang wanita, walau fardu 'alaiha wal iddal. Dan bagi seorang suami atau laki-laki memiliki keutamaan dan berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka para laki-laki. Fana sabana yakuna qayyiman 'alaiha kama qala ta'ala pada rijal 'alaihim darajah. Maka cocok sesuai dengan keadaan laki-laki yang memiliki kelebihan atas wanita tersebut, untuk mereka itu menjadi pemimpin atas istrinya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walirrijali 'alaihinna darajah. Maka bagi para suami, para laki-laki atas para wanita memiliki tingkatan, memiliki derajat yang lebih. Nah, tetapi bukan berarti bagaimana kalau kita lewati pelajarannya, kalau kita melihat kepada person-personnya, bukan berarti setiap person-person wanita, setiap person laki-laki itu lebih utama daripada person para wanita. Karena pada kenyataannya, ya banyak juga ya di antara para wanita yang mereka lebih utama ya dibandingkan laki-laki karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Sehingga kelebihan yang ada pada seorang laki-laki bukan menjadikan seorang laki-laki itu kemudian menjadi seorang pemimpin yang semena-mena ataupun pemimpin yang zalim terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang suami. Ya, dengan kelebihan-kelebihan tersebut, ya diharapkan seorang suami itu dia bahwa mampu menjadi pemimpin yang baik dan memberi keputusan yang tepat serta memberikan bimbingan kepada istrinya manakala istrinya melakukan maksiat ataupun istrinya melakukan nusur ataupun istrinya melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan sampai kelebihan ini kemudian dimanfaatkan oleh seorang suami untuk berlaku zalim kepada istrinya. Wa qala ta'ala wa lirijali 'alaihinna darajah. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya khidmatuz zawj 'ala zawjiha adalah wajib adalah dalil yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 228, bahwasanya laki-laki memiliki tingkatan yang lebih dibandingkan para istri. Nah, kemudian sisi yang keempat atau dari yang keempat, Bapak Rawa Abu Dawud masih berdiri min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kuntu amirun ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Law kuntu amirun, seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sungguh aku akan perintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya. Padahal sujud merupakan sebuah ibadah yang paling mulia yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi riwayat ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya tersebut. Hanya kalau seandainya boleh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk, seandainya Allah memperbolehkannya dan Allah tidak memperbolehkannya, tapi kalau seandainya Allah memperbolehkannya, maka aku akan perintahkan pertama kali kepada para istri untuk bersujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak seorang suami. Ini menunjukkan bahwasanya khidmatu zaujah ala zaujiha wajib. Memberikan khidmat, pelayanan, mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya, itu merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Nah, menjadi yang kelima, yang terakhir, yang dipakai oleh para ulama, yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menyebutkan bahwasannya wajib untuk seorang istri memberikan khidmat kepada suaminya. Jadi yang terakhir, Allah sunnah min hadithi Amr bin Al-Ahwar al-Bisami annahu syahida hajjat al-wajah ma'arabillah alaihissalam fahamidallah wa asma'alaihi wa zakkara wa wa'adah wa zakkara fil hadithi kisratan. Disebutkan dari hadith Amr bin Al-Ahwar al-Bisami bahwasannya beliau ikut menyaksikan turut serta di dalam hajjatul wada bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bertahmi kepada Allah, memuji Allah, dan beliau memberikan peringatan dan memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Fazakar Rasul hadith ni kisah, dan beliau menyebutkan dalam hadith kisah, ini sebuah kisah di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan kita di dalam hajjatul wada, haji terakhir atau perpisahan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa penyampaian yang beliau nasihatkan adalah perkara yang paling penting atau perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Apa itu nasihatnya? Dia memberikan nasihat, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awali indakum la yatamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an yahdina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahduhunna fil madaqi' wadribuhunna dhaban ghaira mubarrik fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa linisa'ikum 'alaykum haqqan fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum fala yu'tina furujakum man taqrahun wa la ya'zanna fi buyutikum liman taqrahun hada wa haqquhunna 'alaykum an tuqsilu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ya, Muhammad al-Nasyati yang luar biasa. Yang dicakapkan oleh Rasulullah alaihi wa sallam, yang menunjukkan beliau adalah sebagai seorang nabi, nabi yang rahmat, yang sangat percaya yang terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ingin memberatkan hamba-hamba Allah, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ala tawsu bin nisa'i khairan. Perhatikanlah oleh kalian semuanya, wahai para suami, istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah selalu nasihat, berikanlah selalu wasiat dan perjanjian terhadap para istri kalian dengan cara yang baik. Berikan wasiat, berikan nasihat, berikan perjanjian. Perhatikan ini, wahai para suami, yang terhadap istri-istri kalian untuk kalian membimbing mereka. Membimbing mereka dengan baik. Memberikan nasihat kepada mereka dengan baik. Karena memang seorang wanita adalah seorang yang Allah SWT ciptakan kurang akalnya dan kurang agamanya. Secantik apapun wanita tersebut, sekaya apapun wanita tersebut, dan sebaik apapun kesolehan ataupun agama dari istri-istri kita, maka engkau pasti akan melihat kekurangan. Pasti engkau akan melihat dia melakukan kesalahan sebagaimana kita juga melakukan kesalahan. Ya, padahal kita semuanya termasuk dari Bani Adam untuk Bani Adam Mata wa khairul qabbalah tawwabun. Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebagian orang yang melakukan kesalahan pasti adalah hamba-hamba yang senantiasa berkorban kepada Allah. Dengan perhatianlah wahai Rasul, berikan nasihat, berikan nasihat kepada para wanita dengan cara yang baik. Fa'innama hunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya mereka itu ibarat seorang budak di sisi kalian yang memberikan pelayanan kepada kalian semuanya. Ya subhanallah, ya para istri itu telah memberikan pelayanan kepada kalian semuanya, di mana kalian merasa terbantu dengan adanya seorang istri, di mana kalian merasa terhibur dengan adanya seorang istri, di mana dari istri-istri kalianlah lahir anak-anak. Ya maka berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, karena mereka ibaratnya seorang budak di sisi kalian. Ia memberikan pelayanan yang luar biasa, memberikan pelayanan yang begitu tulus, yang kalian para suami sendiri tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh istri-istri kalian. Lain dapat dibunuh di hundan saya menghirau dari kalian tidak berhak memiliki istri-istri kalian sedikit pun selain perkara itu saja. Selain perkara itu saja, ya di mana seorang istri adalah sebagai awal menjadi jamur, sebagai ibaratnya sebagai seorang budak yang memberikan pelayanan kepada kalian, tidak lebih daripada itu. Kalian tidak bisa memiliki jasadnya, tidak bisa memiliki dirinya, yang engkau kemudian berbuat zalim kepada istrimu tersebut. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berhati-hatilah terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalian tidak berhak untuk melakukan pemukulan kepada istrimu. Kalian tidak berhak untuk mencela istrimu. Kalian tidak berhak pula untuk menyakiti istrimu. Ya, mereka itu hanya sebagai pelayan-pelayan kalian. Kalian tidak memiliki yang lebih daripada itu. Illa ayatina bifahisyati mubayyinah, kecuali kalau memang mereka para istri tersebut memang betul-betul melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat secara terang-terangan dan nyata-nyata itu merupakan perbuatan maksiat yang dilakukan karena kesengajaan dirinya dan di atas ilmu bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat. Ya, selain itu, ketika para istri tidak melakukan perbuatan fahisyah, maka tidak boleh bagi dirimu untuk berbuat zalim kepada istri-istri kalian semuanya. Ya, seorang budak saja, yang betul-betul seorang budak, bukan seorang istri, ya, tetap tidak boleh kita melakukan perbuatan zalim. Ingatkah kita dengan sebuah kisah dari Muawiyah bin Al-Hakam, di mana Muawiyah bin Al-Hakam ketika memiliki seorang jariah, seorang budak perempuan yang mengembalakan kambingnya, kemudian kambingnya tersebut dibawa oleh serigala, akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam pun menampar wanita tersebut. Ternyata perkara ini, perkara penamparan Muawiyah bin Al-Hakam terhadap budaknya sendiri adalah memiliki hukum yang sangat besar. Dia telah melakukan tindakan yang fatal, ya, terhadap budaknya tersebut, karena dia telah melakukan penamparan kepada budak perempuan tersebut, yang akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam diminta untuk membebaskan budaknya tersebut. Apalagi bahwa waktu itu dia adalah istri-istri kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa in fa'alna fa'duruhunna fil madahih wa adribuhunna darban ghayra mubarrih. Kalau memang mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan dan yang jelas-jelas nyata itu perbuatan maksiat yang dilakukan karena kesengajaan, yang dia telah mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat, fa'duruhunna fil madahih, maka ada tahapan-tahapannya. Pertama kali dinasihati istri kita, bagaimana beliau menyebutkan sesuatu di sisi orang, berikan maksiat. Barangkali istri kita itu sedang lemah, barangkali istri kita itu sedang kurang akalnya, barangkali istri kita itu sedang mengalami kesulitan, Barangkali istri kita butuh kepada perhatian, butuh kita bantu, dan lain sebagainya. Ya kalau kita sudah dinasehati, barakallahu fikum, boleh kalian untuk menghajar, berpisah panjang, ya terhadap istri-istri kalian tersebut. Dan ketika ini pun tidak mempan, tahapan yang selanjutnya adalah wadzibu hunna dzarban ghairu mubarrin. Engkau boleh untuk memukul istrimu, tapi ingat dengan dzarban ghairu mubarrin, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, yang tidak menimbulkan bekas. Karena pukulan yang melebihi, yang sangat mubarrin, yang menimbulkan bekas, ini merupakan perbuatan yang melampaui batas. Wa inna Allaha la yuhibbul muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, perbuatan zalim. Fa in aqarnakum fala tabu alaihinna sabila, dan jika mereka mentaati kalian, ingat, jika istri-istri kalian memang sudah taat, ternyata setelah dinasihati, setelah kesalahan jauh, dan setelah dipukul dengan pukulan yang jauh kembali, jika mereka memang sudah taat dan kembali bertobat kepada Allah, kembali taat kepada suaminya, fala tabu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri-istri kalian semua. Jangan sampai kalian mencari-cari alasan karena kebencianmu kepada istrimu, akhirnya cari-cari alasan. Perkara yang remeh, perkara yang kecil, atau perkara yang sepele dijadikan sebagai perkara yang besar yang menyebulkan dirimu emosi, kemudian engkau melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Lain bagi ya ikhwan, ya tidak pantas ini dilakukan oleh kita ya ikhwan. Ya seorang yang telah mengundangkan hasilah, seorang yang telah mengundangkan akhidah, insyaAllah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu dzulman fa inna dzulman dzulman yawm al-qiyamah. Hati-hati kalian terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yawm al-qiyamah, di hari kiamat. Ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan, ketahuilah wahai para suami bahwasanya untuk kalian terhadap istri-istri kalian memiliki hak. Wa li nisa'ikum 'alaikum haqqan, dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Fa'amma haqqukum 'ala nisa'ikum fala yu'tinna furujakum man tafrahun wa la yadanna fi bunutikum liman tafrahun. Adapun hak kalian para suami atas istri kalian, fala yu'tinna furujakum, maka janganlah sampai mereka istri-istri kalian itu memperbolehkan seseorang yang kau benci untuk masuk atau untuk menginjakkan rumahmu tersebut. Walayatan nabi muhsin limatatrohun, dan dia tidak boleh, tidak mengizinkan seorang pun yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Ini adalah hak suami atas kalian wahai para istri. Ala wa hakuhunna alaikum, dan ketahuilah wahai para suami, hak istri kalian atas kalian, yakni kewajiban kalian atas istri kalian wahai para suami, adalah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, adalah untuk engkau berlaku baik, untuk engkau berlaku baik kepada mereka di dalam memberikan nafkah, di dalam memberikan makanan kepada mereka, di dalam memberikan pakaian kepada mereka, istri-istri kalian. Ya subhanallah, nasihat apabila kita cermati dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitu nasihat yang sangat menyentuh dan sebuah nasihat yang sangat luar biasa ya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita semuanya, terutama kita semuanya yang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Maka perhatikanlah ini semuanya wahai para istri, wahai para suami, ya bahwasannya di dalam kehidupan berumah tangga wajib bagi kita untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih, wa ma'na qawlihi awali indakum ya'ni asra fi aydikum. Ini adalah hadith hasan sahih, dan makna ucapan beliau awalin indakum, istri kalian sebagai awal di sisi kalian, yakni asra fi aydikum, sebagai tawanan atau sebagai budak yang ada di tangan kalian. Wallahu litirmidhi wala hadithi sanadi Sulaiman bin Amr madhul hal lakin hunaka ma yakdih fadalla ala anna nikana unna riki wa minal ma'lum anna rafiqa yakunu khadiman liman huwa tahtahu wa hadal qawlu wa sahih fayal adillah aman lantahutza shay'an guna shay'i. Tetapi di dalam hadis ini ada seorang yang bernama Sulaiman bin Amr, dan dia adalah madhul hal yang menetap di sana. Terdapat riwayat yang menguatkan hadis ini sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Padahal adalah nikah, maka diambil kesimpulan dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu jenis dari jenis perbudakan. Wabillahi ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya seorang budak itu tentunya menjadi khadim, menjadi pelayan bagi orang yang menjadi tuannya tersebut, yang menjadi penanggung jawabnya dan bagi tuannya. Ya, sehingga seorang istri tentunya ketika dia sudah menjadi seorang istri, maka dia harus melakukan khidmat, menjadi pelayan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar, atau ucapan ini adalah ucapan yang benar, karena dalil ini adalah umum, di mana tidak ada satu pun yang mengkhususkan jadilah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat para ulama yang mewajibkan seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita akan sampaikan pendapat jumhur yang menyebutkan kawasannya khidmat uzdaw dan khidmat uzdaw yang uzdaw pihak hukumnya dalam mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.